Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah kita baca ayat yang ke-164 dari surah Ali Imran. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah anugerahkan kepada kaum mukminin ketika Allah utus pada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang bertugas membacakan pada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, dan membersihkan mereka dari dosa-dosa dan mengajari mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah, yaitu As-Sunnah. Meskipun dahulu mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata, maka dalam ayat yang agung dan mulia ini Allah Azza wa Jal menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah telah memberikan anugerah yang besar kepada kaum mukminin, dan anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman adalah sebesar-besar kenikmatan. Bahkan ini inti daripada kenikmatan seorang hamba, pokok dari segala kenikmatan, yaitu anugerah diutusnya seorang rasul yang mulia dari kalangan mereka, yang dengannya Allah selamatkan mereka dari kesesatan menuju cahaya Islam, yang dengan rasul tersebut Allah jaga mereka dari kebinasaan. Rasul ini diutus oleh Allah min anfusihim, dari kalangan mereka. Artinya mereka benar-benar mengenali nasabnya, tahu keadaannya, bagaimana bahasanya, berasal dari kaum mereka, dari kabilah mereka, untuk menegakkan nasihat pada mereka, untuk menyayangi mereka, membacakan pada mereka ayat-ayat Allah, mengajari mereka lafaz-lafaz dan juga makna-maknanya seperti yang telah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu. Bahwasanya tugas Rasul menyampaikan lafad-lafad Al-Quran semuanya, enggak ada satu huruf pun yang beliau sembunyikan. Seperti yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang maknanya kurang lebih: Man za'ama anna Muhammadan katama say'an mimma umira bitablighihi faqad a'dama 'ala Allahi al-firyata. Siapa yang menyangka bahwasanya Muhammad menyembunyikan sesuatu dari apa yang beliau telah diperintahkan untuk menyampaikan pada umatnya, maka sungguh dia telah membuat kedustaan yang besar atas Allah. Berarti Rasulullah dengan penuh amanah telah menyampaikan seluruh lafaz-lafaz Al-Qur'an. Dan beliau juga telah jelaskan makna dari lafaz-lafaz, makna dari kalimat-kalimat, susunan kata yang terdapat dalam Al-Quran yang umat butuh kepada penjelasan telah beliau terangkan dengan sejelas-jelasnya. Juga di antara tugas beliau adalah wa yuzakkihim, untuk mensucikan mereka dari dosa-dosa. Yang terbesar adalah dari dosa kesyirikan, dari berbagai macam kemaksiatan, dari berbagai macam akhlak-akhlak yang hina dan rendah, dan mengajari mereka Alkitab. Yang dimaksud dengan Alkitab mungkin jenis dari Alkitab, yaitu Al-Quran secara khusus, kitab suci yang Allah turunkan pada beliau, diajarkan pada umatnya. Sehingga makna firman Allah yatlu alaihim ayatihi, yang dimaksud dengannya adalah bisa membacakan Al-Quran juga menyampaikan pada mereka ayat-ayat kauniyah. Juga yang dimaksud membacakan mereka ayat Allah, juga ilmu kitabah, sehingga diantara anugerah Allah bagi kaum mukminin mereka diajari oleh Allah Alkitab dan juga Alkitabah, cara menulis. Meskipun Rasul sendiri menurut pendapat yang rajih yang terkuat, beliau hanya bisa membaca beberapa kalimat dan hanya bisa menulis beberapa kalimat sampai akhir hayatnya. Sehingga beliau disebut dengan An-Nabiyul Ummi, artinya Nabi yang buta huruf. Secara umum gak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan juga mengajari pada mereka al-hikmah wahiyas sunnah. Maka di antara tugas Nabi alaihi salatu wasallam adalah menyampaikan pada umatnya as-sunnah, yang mana as-sunnah adalah saqiqatul Quran, artinya saudara kandungnya Al-Quran, sama-sama wahyunya. Atau yang dimaksud dengan hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya dan mengenali rahasia-rahasia syariat Allah, semuanya disampaikan oleh beliau kepada umatnya. Maka Rasulullah telah mengumpulkan bagi umatnya pengajaran terhadap hukum-hukum Allah, yang dengannya akan digapai faedah-faedah dan buah-buahnya, sehingga umat ini, umat Islam, mengungguli segenap makhluk dengan perkara-perkara yang agung yang telah Allah anugerahkan pada mereka. Meskipun mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata sebelum diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam, bangsa Arab dalam kejahiliahan, mereka tidak mengenali jalan yang bisa mengantarkan mereka pada Rabbnya. Mereka enggak bisa mensucikan diri-diri dan jiwa mereka dari dosa-dosa, terlebih dari kesyirikan. Bahkan kebodohan yang mendominasi mereka, sehingga mereka terpuruk dalam kejahiliahan, dalam kekufuran dan kesyirikan. Maka Allah anugerahkan pada mereka dengan diutusnya seorang Rasul yang mulia, yang berasal dari kalangan mereka. Ayat yang berikutnya Allah nyatakan awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli shay'in qadir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apakah tatkala sebuah musibah menimpa kalian, yaitu kekalahan dalam perang Uhud, padahal kalian juga telah menimpakan pada musuh kalian dua kali lipat semisal musibah yang telah menimpa kalian, kemudian kalian menyatakan anna hadha, dari mana ini bisa terjadi pada kami? Maka Allah nyatakan, katakan, musibah yang menimpa kalian itu datangnya dari sisi kalian, karena sebab diri-diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menjelaskan, awalamma asabatkum musibah bi Uhudin bi qatli sab'ina minkum qad asabtum mislaiha bi Badrin bi qatli sab'ina wa asri sab'ina minhum kultum muta'ajjibin anna ay min aina lana hadzal khudlan wa nahnu muslimun wa rasulullah fina wal jumlatul akhiratu mahalul istifhamil inkari kullahum huwa min indi anfusikum li'annakum taraktumul markaza fahudiltum innallaha ala kulli shay'in qadir wa minhu an-nasru wa man'uhu wa qad jazakum bihilafikum. As-Suyuti rahimahullah ta'ala menafsirkan, awalamma asabatkum musibah, apakah tatkala musibah menimpa kalian, itu kekalahan dalam perang Uhud sehingga terbunuh 70 dari kalian, 70 dari para sahabat terbunuh dalam perang Uhud. Mereka menyatakan anna hadha, min aina lana, dari mana kita kok bisa kalah semacam ini? Maka Allah nyatakan qad asabtum mislaiha, padahal kalian pernah menimpakan pada mereka, musuh-musuh kalian, dua kali lipatnya musibah yang dua kali lipat dari apa yang kalian alami saat ini, yaitu dalam perang Badar, di mana kaum muslimin bisa membunuh 70 tokoh atau pembesar kaum kafir Quraisy dan bisa menawan 70 orang di antara mereka. 70 pembesar Quraisy terbunuh, 70 tokoh yang lainnya tertawan, dua kali lipat. Tetapi kalian menyatakan dengan penuh keheranan anna hadha, dari mana kita bisa mendapatkan kekalahan, khudlan, kekalahan, padahal kita kan kaum muslimun, Rasulullah dalam perang Uhud bersama kita. Maka kalimat yang terakhir ini posisinya sebagai pertanyaan pengingkaran. Kullahum, katakan wahai Muhammad pada mereka, huwa min indi anfusikum, sebab terjadinya musibah kekalahan yang kalian alami dalam perang Uhud itu karena sebab diri-diri kalian sendiri, karena kalian meninggalkan markas, yaitu puncak gunung Uhud, bagi regu pemanah yang telah mendapatkan wasiat perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam dalam keadaan apapun, apakah kalian melihat kami menggapai kemenangan atau kekalahan, jangan kalian tinggalkan markas ini. Kemudian kalian tinggalkan sehingga kalian terkalahkan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di antaranya Allah kuasa untuk memberikan kemenangan pada hamba-hambanya yang beriman atau mencegahnya dalam satu waktu. Dan sungguh Allah telah balas kalian karena penyelisian kalian terhadap perintah Rasul kalian. Ketika Rasul merintahkan pada pasukan pemanah untuk tetap tinggal di puncak gunung Uhud bagaimanapun keadaannya. Yang demikian juga telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sebelumnya bahwasanya hari-hari kemenangan itu dipergilirkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Terkadang kaum muslimin menggapai kemenangan, maka di saat lain mereka mendapatkan kekalahan sebagai ujian dari Allah untuk mengetahui siapa yang jujur keimanannya dari yang dusta keimanannya. Maka dalam ayat ini terdapat hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman ketika mereka tertimpa musibah dalam perang Uhud, ketika terbunuh di antara mereka sekitar 70 orang sahabat. Allah menghibur hamba-hamba yang beriman dengan menyatakan qad asabtum mislaiha. Kalian pernah menimpakan pada mereka dua kali lipatnya. Kalau sekarang terbunuh 70 orang dari kalian, kalian pernah membunuh 70 dari mereka dalam perang Badar, ditambah kalian bisa menawan 70 tokoh mereka. Yang demikian itu agar kaum muslimun tidak larut dalam kesedihan, agar perkara mereka terasa ringan, mereka mendapatkan hiburan, agar musibah yang menimpa mereka segera berlalu, terasa ringan bagi mereka. Dalam keadaan meskipun kalian mendapatkan kekalahan, namun keadaan kalian berbeda. Tentunya yang terbunuh dari kalian menggapai kedudukan yang termulia sebagai syuhada beda dengan mereka. Yang terbunuh dari mereka berada dalam adzabun nar, kekal di dalamnya selama-lamanya. Tentu beda. Yang terbunuh di antara kalian di surga, sementara yang terbunuh dari mereka di neraka. Kenapa kalian perlu menyatakan anna hadza, dari mana kita mendapatkan musibah semacam ini, padahal kita kaum muslimun, Rasul di tengah-tengah kita. Kita berjuang untuk menegakkan agama Allah. Maka Allah jawab, itu semua terjadi karena sebab diri-diri kalian sendiri. Qul huwa min indi anfusikum, kata Allah. Musibah itu karena sebab ulah kalian sendiri. Sehingga kalian mendapatkan kekalahan. Ketika kalian berselisih, ketika kalian menyelisihi perintah Rasul kalian, dalam keadaan Allah telah perlihatkan kepada mereka sesuatu yang menyenangkan mereka. Kaum muslimun sudah mulai menggapai kemenangan. Kaum musyrikun di saat itu sudah lari meninggalkan harta-harta rampasan perang bagi kaum muslimin tentunya. Ternyata terjadi perselisihan di tengah-tengah pasukan pemanah. Di antara mereka menyatakan, gak apa-apa kita turun. Saudara-saudara kita sudah mendapatkan kemenangan. Sebagian menyatakan, kita harus tetap bertahan di sini. Rasul telah memerintahkan kita untuk bertahan apapun keadaannya. Akhirnya mereka menyelisihi perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Pasukan musyrikun yang dipimpin waktu itu oleh Khalid Ibnul Walid membalik arah karena tahu pasukan memanah turun, putar haluan menuju ke puncak bukit, kemudian ganti memukul pasukan kaum muslimun yang tidak menyangka datangnya serangan secara tiba-tiba. Akhirnya menggapai kekalahan. Karena apa? Penyelisihan mereka terhadap sunnah nabinya, perintah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun semua itu sudah takdir Allah, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kuasa untuk memberikan kemenangan, nasar bagi hamba-hambanya yang beriman, atau sebaliknya, menimpakan kekalahan sebagai ujian bagi mereka. Maka tidak boleh bagi segenap kaum muslimin untuk berprasangka buruk kepada Allah, karena Allah Maha Kuasa untuk menolong hamba-hambanya. Namun bagi Allah sesempurna-sempurna hikmah di dalam memberikan ujian dan menimpakan musibah kepada hamba-hambanya. Allah menyatakan dalika walau syasha Allah antasara minhum walakin liyabluwa ba'dukum biba'd. Yang demikian itu, kalau Allah kehendaki, tentu Allah akan berikan kemenangan kaum muslimin dari mereka, musuh-musuhnya. Akan tetapi ditimpakannya musibah berupa kekalahan untuk memberikan ujian sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya, agar bisa diketahui mana yang jujur keimanannya dan mana yang dusta dalam pengakuan keimanannya secara zahir. Kemudian dalam ayat yang berikutnya Allah khabarkan, wa ma asabakum yaumal taqal jam'an fa bi idnillahi wal ya'lamal mu'minin. Dan apa yang telah menimpa kalian di hari ketika bertemunya dua pasukan dalam perang Uhud, maka itu semua terjadi atas seizin Allah, agar Allah mengetahui dengan jelas siapa orang-orang yang beriman sesungguhnya. As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat ini, beliau nyatakan wa ma asabakum yaumal talqa al-jam'an bi-Uhudin fabi-idnillah bi-iradatihi wali-ya'lamallahu ilma duhur al-mu'minina haqqa. Dan apa yang menimpa kalian pada hari ketika bertemunya dua pasukan dalam perang Uhud, pasukan muslimin dipimpin Rasul dan pasukan musyrikun bertemu di lembah Uhud, maka kekalahan yang menimpa kaum muslimin semuanya biidnillah, terjadi seizin Allah, atas kehendak Allah. Yang demikian itu agar Allah mengetahui dengan pengetahuan yang jelas siapa di antara hamba-hambanya yang benar-benar beriman dengan keimanan yang sesungguhnya. Siapa yang juga mereka tidak jujur, tidak tulus keimanannya dari kalangan munafikun. Allah kabarkan bahwasanya musibah yang menimpa mereka di hari bertemunya dua pasukan besar dalam perang Uhud, kelompok musyrikin dan juga kelompok kaum muslimin, akhirnya kaum muslimun mendapat kekalahan, terbunuh 70 sahabat. Maka itu semua terjadi dengan seizin Allah. sesuai qada dan qadar Allah. Pasti terjadi. Dan perkara yang sudah ditakdirkan ketika terwujud, maka tidak tersisa kecuali bagi seorang muslim untuk taslim. Kita pasrah, kita ridho dengan takdir Allah. Itu semua biqadarillah. Dan itu semua terjadi juga karena hikmah Allah yang balighah. Dan di balik itu ada faedah-faedah yang banyak, yang luar biasa. Di antara faedahnya adalah untuk menentukan siapa di antara hamba-hamba Allah tersebut yang beriman dengan sebenar-benar keimanan, dan siapa di antara mereka yang munafik, yang memiliki penyakit nifak dalam hati mereka. Adapun orang-orang yang munafik disebutkan oleh Allah dalam ayat berikutnya, wal ya'lam alladziina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan latab'anakum hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Dengan musibah itu agar Allah mengetahui orang-orang yang munafik, orang-orang yang ketika disampaikan pada mereka, kemarilah berperanglah kalian di jalan Allah, atau belalah saudara-saudara kalian dari musuh-musuh mereka, mereka justru menyatakan, kalau kami bisa berperang dan menganggap baik peperangan, tentu kami akan mengikuti kalian. Hum lil kufri yawma idin aqrab min hum lil iman. Allah nyatakan, maka mereka di hari itu kepada kekufuran itu lebih dekat dibanding kepada keimanan. Mereka menyatakan dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak ada dalam hati-hati mereka, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka sembunyikan. Demikian karakter kaum munafikun dalam sepanjang masa. As-Suyuti menafsirkan waliya'lam alladziina nafaqu, dan agar Allah mengetahui orang-orang yang munafik. Walladziina qila lahum, dan orang-orang yang ketika dikatakan pada mereka laman sarafu anil qital, ketika mereka berbalik dari perangan, enggak mau ikut berangkat perang, wahum Abdullah bin Ubay ibn Salul wa ashabu, mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya balik arah, enggak mau melanjutkan. Dinyatakan ta'alau qadilu fisabilillah a'da'ahu, mari kalian berjuang di jalan Allah, perangi musuh-musuhnya. Awit fa'u annal kaum, atau belalah kami dari kaum, yaitu musuh-musuh Allah. Bitaksiri sawadikum illam tuqatilu, yaitu dengan kalian memperbanyak jumlah kalian meskipun kalian enggak ikut terjun perang langsung, minimal kalian dukung, kalian berangkat, tampakkan jumlah kalian yang banyak dengan kalian hadir. Qalu law na'lamu nuhsinu qitalan latab'anakum, mereka menyatakan kalau kita mahir berperang dan menganggap baik perang, kami tentu akan mengikuti kalian. Qala ta'ala takdiban lahum, maka Allah menyatakan sebagai bentuk pendustaan pada mereka, hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman, maka di hari itu mereka terhadap kekufuran lebih dekat daripada keimanan. Ebi ma'adharu min hudlanihim lil mu'minin, karena sebab apa yang mereka tampakkan dari pengkhianatan mereka terhadap kaum mukminin. Wa kanu qablu aqraba ilal iman min haitsu dhahir, padahal sebelumnya ketika belum terjadi perang mereka itu menampakkan lebih dekat kepada keimanan secara dohir, sholat bersama Rasul, juga bermuamalah bersama kaum mukminin. Ketika diuji dengan perang, ternyata tampak karakter asli mereka, karakter kemunafikan mereka. Yang demikian ini memberikan satu faedah kepada kita, adanya ujian fitnah itu dalam rangka untuk menyeleksi kejujuran iman seorang hamba. Tanpa adanya ujian itu sulit untuk terseleksi siapa yang jujur keimanannya dari yang dusta pengakuan keimanannya. Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim, mereka menyatakan dengan lisan mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Walau alimu kitalan lam yattabi'ukum, meskipun kalau mereka itu bisa berperang, mereka tetap enggak akan mengikuti kalian. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah Maha mengetahui segala apa yang mereka sembunyikan minan nifaq, dari karakter kemunafikan. Ikhwati fillah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.